lagi deh urip kudu rasane sepi loro setengah mati. Aduh piyo bingung ati, aduh cahayu mong tansah katon sliramu. Yen mengi harapi sapu ora ngerti opo gak tau. Yen aku cinta padamu bingung.